Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Usia lanjut bukan menjadi penghalang bagi seorang bapak yang keahliannya sebagai penjahit. Setelah mengalami operasi, tidak lagi mampu memproduksi terlalu lama di mesin jahit, sehingga untuk menyambung hidup tetap menggunakan keahliannya, yaitu keliling permak levis. Berikut ungkapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Karnadi, usia 62 tahun, pekerjaan jahit permak keliling daerah Ancaran sampai Lengkong Pintu Haji. Sudah 12 tahun pekerjaan permak saya, supaya hasil yang manfaat keluarga saya barokah. Terima kasih radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Manfaatkan usia kita pada hal yang lebih bermanfaat dan jangan pernah menyerah jalani masalah. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.